Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok, kita ngarang ondel-ondel. Nyok, ondel-ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel terkiteran. Oi, mak, bapak ondel-ondel ngiping. Ser, ngarang pengantin di sunatin. Ser, goyangnya asik ndut-ndutan. Dut, inyang ngiping igel-igelan. Go, blak, blak, blak, blak, blak. Gendang nyaring di tempat, nyang ngiringnya nandak. Pada surat-surat, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejing krakan krak, kepalenya nyale bekobaran. Hul, nyang ngarap pada kebingungan. Ngul, disiramin air comberan. Yul, hore, hore. Nyang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel. Taruhin kuntungan, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejing krakan krak, kepalanya nyale bekobaran. Bun, nyang ngarah kepada kebingungan. Ngung, siramin air comberan. Yur, hore, hore.